Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala terkait dengan kondisi anak-anak Qusay setelah ditinggal mati oleh ayahnya, bahwasanya mereka semuanya ingin untuk memiliki andil dalam mengurus Mekah dan Ka'bah secara khusus. Alhamdulillah, tanpa pertumpahan darah dan tanpa perang saudara, akhirnya anak-anak Qusay bersama dengan orang-orang yang membela mereka sepakat untuk membagi wilayah dan membagi tanggung jawab. Terakhir kita baca sampai Hasyim. Bagaimanakah Hasyim melanjutkan wewenang Qusay terkait dengan urusan rifadah Siqayah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa kana Hasyim قدم المدينة. هاشم mendatangi Madinah. فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار. Dia pun menikahi seorang wanita dari Bani Najjar bernama سلمى بنت عمرو. فولدت له عبد المطلب. Lahirlah dari situ Abdul Muttalib. Falamma tara'ra'a kharaja ilaihi al-Muttalib liya'tiya bihi. Ketika Abdul Muttalib ini tumbuh dan semakin dewasa, Al-Muttalib mendatangi Madinah bertujuan untuk memboyong Abdul Muttalib ke Mekah. Fa'abat ummuhu, tapi ibunya tidak merestuinya, tidak membolehkan untuk dibawa ke Mekah. Faqala, maka Al-Muttalib menjanjikan, innahu yali mulka abih, bahwasanya Abdul Muttalib ini akan mengambil alih kekuasaan ayahnya, yakni Hasyim. Fa'adinat lahu, maka ibunya pun akhirnya merelakan kepergiannya. Farahala bihi, Al-Muttalib membawa Abdul Muttalib berangkat ke Mekah. Wasallama ilaihi mulka abi, dan ternyata benar, Al-Muttalib menyerahkan sepenuhnya wewenang Hasyim kepada Abdul Muttalib. Fawali Abdul Muttalib makana abuhu yali, maka Abdul Muttalib pun mengambil wewenang sama seperti ayahnya. Wa aqama liqaumihi ma aqama aba'uhu, dan Al-Muttalib memposisikan Abdul Muttalib di hadapan kaumnya sama seperti posisi ayahnya. Wa syarafa fihim syarafan lam yablughu ahadun min abaihi, dan ternyata Abdul Muttalib mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tidak dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Wa ahabbu wa 'azama khatarhu fihim, orang-orang pun sangat mencintai Abdul Muttalib dan kedudukannya pun semakin tinggi di sisi mereka. Bahkan dalam sejarah yang diterima oleh orang-orang umum, mereka jauh lebih mengenal Abdul Muttalib daripada leluhur-leluhurnya. Karena memang Abdul Muttalib memiliki karisma tersendiri di hadapan kaumnya, mewarisi Hashim. Barakallahu fiik. Thumma dzakara qissata hafri Zamzam wa ma fiha min al-ajaib. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah tentang kisah penggalian sumur Zamzam dan beberapa keajaiban padanya. Di antara keajaibannya, Abdul Muttalib ini bisa menemukan lokasi sumur Zamzam setelah tertimbun puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak diusirnya Jurhum dari Mekah. Itu bisa menemukan lokasinya melalui mimpi. Jadi ada seseorang dalam mimpinya yang mendatangi Abdul Muttalib, kemudian meminta Abdul Muttalib untuk menggali sumur Zamzam. Dan orang ini dalam mimpi itu mengisyaratkan sebuah tempat, yang mana tempat itu kalau tidak salah bekas sesembelihan, yakni bekas tempat untuk nyembelih hewan. Biasa orang-orang Arab mereka nyembelih hewan untuk nazar, untuk kurban, atau untuk menjamu tamu. Nah, itu tempatnya di situ. Ya, bisa dibilang tempat jagal. Ya, karena di situ dalam mimpinya itu dia diperlihatkan seperti ada semut yang mengelilingi tempat itu, kemudian ada bekas-bekas darah di situ. Maka dia pun mendatangi tempat yang diisyaratkan dalam mimpinya, dia pun mulai menggali. Orang-orang Quraisy yang melihat apa yang dilakukan oleh tokohnya merasa heran, apa yang dia cari? Ternyata Abdul Muttalib menyampaikan bahwasanya dia mendapatkan ilham melalui mimpi untuk menggali sumur Zamzam. Senang kaumnya, didukung, keluarkan dana untuk bisa menggali. Karena sudah tertimbun ratusan tahun, otomatis tidak mudah untuk menemukannya. Mungkin lapisan tanah yang sudah menumpuk di atas itu sudah terlalu tebal, butuh biaya untuk mendatangkan alat-alat waktu itu yang memadai dan tukang-tukang handal untuk bisa menggali tempat itu. Alhamdulillah, bilhasil ketemu sumurnya. Kalau tidak salah, tutup yang menutupi sumur itu masih utuh, ya, digeser oleh Abdul Muttalib, dan ternyata benar disitulah air Zamzam. Tumata karaqisata nazri Abdul Muttalib dzabha waladih wa ma jara fiha minal ajaib. Dan para ulama ahli sejarah juga menjelaskan tentang kisah nazarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu putranya dan bagaimanakah keajaiban ketika itu. Ini masih terusan dari ditemukannya sumur Zamzam. Jadi ketika sumur Zamzam itu ketemu, karena memang ini sumur yang mereka betul-betul hormati dan betul-betul mereka anggap keramat, peninggalan mbah-mbah mereka, terkhusus Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, orang-orang Quraisy langsung yunazi'u Abdul Muttalib fihi. Mereka pun secara spontan langsung mengoposisi Abdul Muttalib untuk bisa mendapatkan wewenang sumur itu. Ya, ini mereka ribut, antar tokoh itu ribut, minta sama Abdul Muttalib masing-masing itu memiliki hak dan wewenang untuk mengatur sumur itu. Abdul Muttalib karena selaku sebagai tokoh utama mereka dan pimpinan mereka merasa dioposisi oleh bawahannya, dia tidak suka. Harusnya yang mengatur itu ya Abdul Muttalib sendiri. Tapi karena mungkin mereka sudah lama warisan yang tertimbun, kemudian ketemu lagi, dan itu merupakan kebanggaannya bangsa Arab secara umum dan kebanggaan Quraisy secara khusus, mereka ingin untuk mendapatkan kemuliaan itu. Akhirnya Abdul Muttalib pun marah dan dia pun bernazar, ya, kalau kalian masih ribut ngurusi sumur Zamzam, saya bernazar, kalau anak saya genap 10, tak sembelih satu di depan Ka'bah. Sebagai wujud tekad saya untuk tetap memegang urusan Zamzam. Kalau kalian tetap ribut, ya. Ternyata betul Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak yang banyak kepada Abdul Muthalib sampai genap 10. Dipenuhi nadarnya. Akhirnya uqri'a fi ma baina auladi, dibikin qira'ah undian, siapa yang keluar namanya itu yang disembelih. Ternyata yang keluar namanya bapaknya Rasul Abdullah. Ya. Sudah gang sama Abdul Muthalib glendeng, kalau orang bahasa Jawanya digelending. Digelending itu ya dibawa begitu sama bapaknya menuju ke Ka'bah mau disembelih. Sudah bawa parang, sudah bawa anaknya dibawa sudah. Memang dia mau memenuhi nadarnya dia. Langsung paman-pamannya dari pihak ayah, dari pihak ibu, kabilah Quraisy secara umum menghalangi Abdul Muthalib. Lapor disembelih. Jangan disembelih, anak ini tidak salah apa-apa. Lu inti semua kalau masih ribut, dan saya tidak tanggung-tanggung, sembelih anak ini. Saya enggak akan ragu untuk nyembelih anak saya sendiri. Saya mau menapakkan di hadapan kalian tentang pemenang sesungguhnya sumur Zamzam. Kalau kalian masih tidak mau percaya saya untuk ngatur sumur Zamzam. Akhirnya mereka pun ridho. Ya wis ya. Daripada anakmu disembelih, ya wis lah manut. Wis urusan Zamzam kita manut. Ya. Akhirnya enggak jadi disembelih apa Abdullahnya ini karena sudah nazar harus bayar kafarat. Akhirnya ditebus dengan 100 ekor onta. Nah, dari kisah ini Rasulullah SAW dijuluki dengan Ibnu Dzabihain, ya, putra dari dua orang yang hendak disembelih. Yang pertama Dzabih Ismail, yang kedua Dzabih Abdullah. Dzabih Ismail diganti dengan Kabsh, kambing besar, yang menurut Israiliyat ini kambing dirawat di surga, yang mana kambing ini merupakan persembahannya salah satu anak Adam yang akhirnya dibunuh oleh saudaranya, ya, berupa kambing, kemudian disambar oleh api karena diterima oleh Allah dan ditempatkan di surga, dirawat di sana. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nyembelih Ismail, diganti dengan kambing itu. Adapun Abdullah ketika enggak jadi disembelih, diganti dengan 100 ekor onta, maka beliau dijuluki dengan Ibnu Dzabihain. Tumma dzakaral ayat allati lirasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wiladatihi wa ba'daha. Kemudian para ahli sejarah menyebutkan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah untuk Rasulullah, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan dan setelahnya. Banyak hikayat, banyak qasas, banyak akhbar terkait hal ini. Minha ma sahhat wa minha ma dha'ufat, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tergantung bagaimana sanadnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau pernah mengatakan salasatun laisa laha qa'ilun. Tiga hal yang tidak memiliki tiang, tidak memiliki sanad. Yang pertama syiar, yang kedua maghazi, dan yang ketiga tafsir. Yakni kalau kita mau asal nyomot berita banyak ya ikhwah, tapi perlu untuk disaring karena rata-rata biasanya dhaif. Hikayatun dhaif. Di antara yang menyebabkan dhaifnya karena kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah masa lalu yang mungkin orang-orang yang melihat sejarah itu sudah pada mati, riwayatnya terputus dan dia tidak punya murid yang bisa melanjutkan kisah tadi, hanya berdasarkan hikayat-hikayat, mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat yang kemudian diwarisi turun-temurun. Ada yang sahih, ada yang tidak. Di antaranya keajaiban yang muncul untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW, kisah yang sangat masyhurah, kisah itu Ashabil Fil, kisah pasukan bergajah Abroha yang datang dari Yaman. Ya, itu jarak antara dihancurkannya pasukan ini dengan kelahiran Rasul tidak lama. Kalau tidak 2 tahun, ya setahun setelah itu Rasul lahir. Nah, waktu itu Abroha di Yaman. Yaman di bawah kepemimpinannya Herakl, ya, kaisarnya Romawi. Jadi basisnya Nasrani. Abroha Nasrani, pasukannya Nasoro. Nah, Abroha ini hasad dengan Ka'bah. Dia melihat Ka'bah ini bangunan yang sederhana, tidak memiliki keistimewaan secara tekstur bangunannya, kemudian model bangunannya kotak gitu tok. Tapi kok banyak orang yang datang ibadah di sana, tawaf di sana, i'tikaf di sana, terus pokoknya ibadah di sana dan dari segala penjuru. Sampai dibelan-belani, pada masa itu transportasi sangat sulit, susah. Orang berangkat haji itu kayak orang setor nyawa. Bisa jadi kembali, bisa jadi tidak. Apalagi mereka yang jalurnya jalur laut. Itu sangat mengkhawatirkan. Berbulan-bulan mereka di jalan hanya untuk mendatangi Ka'bah. Abraham rasa iri, dia pun membangun sebuah gereja yang super besar. Ya, dengan niat mengalihkan semua jamaah haji agar mau ibadah di gerejanya. Dibangun gereja yang gawede, saking gedenya, saking tingginya. Orang kalau mau melihat ujungnya, kolang suaranya sampai jatuh. Saking tingginya. Para, apa namanya, sufaha ul-Arab, ya, pemuda-pemuda boneknya orang Arab, dengar kalau, apa namanya, Abroha ini bikin gereja untuk nandingi Ka'bah. Usil mereka, enggak senang. Iya, apa Abroha ini? Enggak ngerti keistimewaan Ka'bah. Ka'bah ini warisan leluhur yang bangun Nabi. Gereja apa sih bangun ini? Enggak benar ini Abroha. Akhirnya beberapa orang dari mereka nekat berangkat ke Yaman, masuk ke gereja, kalah tanam saham di dalam. Ya. Alas ya, ngasih amunisi di situ, lari habis itu, ya. Penjaganya tahu, sopo kita tanam saham sembarangan di sini, enggak pada tempatnya begini. Ngamuk penjaganya. Abraham pun tahu kalau ternyata gerejanya dihina. Mulai dia pun menyebarkan mata-mata untuk mencari informasi siapa pelakunya. Dulu enggak ada CCTV ya ikhwat, jadi enggak bisa dilihat melalui kamera. Akhirnya mereka nyari saksi walaupun ketemu, oh ternyata yang melakukannya orang Arab ya, yang tinggalnya di Mekah, yang di situ ada Ka'bah. Tambah murka Abrohanya, wah temenan ngajak gelut ini. Ya, aku wis enak-enak bangun bangun gereja. Saya tidak mau ngapa-ngapain Ka'bah itu ritualmu, tapi saya pengin bangun gereja, pengin ngajak mereka juga mampir ke gereja saya. Wis enak-enak lho kok wahaza di situ. Waduh, kacau ini orang-orang. Akhirnya dia pun mengumpulkan pasukan bergajah. Pasukannya dilatih semua dan di antara kendaraan yang dia bawa adalah gajah. Gajahnya lumayan banyak dan sudah dilatih untuk menghancurkan bangunan-bangunan besar. Berangkat dia dari Yaman menuju ke Mekah. Dan gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Nah, itu paling gede. Allah alam, anak kok jadi keingat nenek moyangi gajah itu ya. Mungkin diambil dari kata ini, Mamot dari Mahmud mungkin ya. Wallah alam, cuma itu memang di dalam sejarah itu gajah yang paling besar. Dan zaman dulu, ya zaman dulu. Mbu zaman Rasul ini dianggap zaman purba kan, tidak wallahu alam. Ya. Yang penting gajahnya paling gede, ditunggangi sama Abraha. Sudah berangkat dari Yaman menuju Mekah. Tujuannya ngeratakan Ka'bah sebagai bentuk balas dendam karena sudah ditanam saham di sana, mau dihancurkan ini investornya ini ya. Berangkat menuju ke Mekah. Berangkat begitu mendekati Mekah, gajahnya ngambek ya. Mahmudnya langsung duduk ya, enggak mau gerak. Dipukul, dicewat, ditusuk pakai tombak, diangkat-angkat pakai dongkrak ya. Dongkraknya mereka ya ibu, enggak mau gerak. Menengai, seakan-akan dia tahu ada sesuatu yang sudah menunggunya di sana. Ketika diarahkan wajahnya ke arah Yaman, lari. Bukan jalan lagi, lari terbit-bit kayak gajah ketakutan. Pegang rantai sama Abraha, ditundukkan lagi. Itu urusannya bukan nundukkan kuda lagi, nundukkan gajah. Ya. Diarahkan lagi ke Mekah. Duduk lagi, ditongkrak, ditusuk, dilukai, dicambuk, kupingnya diodel-odel ya. Tetapi ya, macam gak respon sama sekali. Akhirnya mereka pun nunggu di sana. Ya apa gajah siji, ya ngambek, ya apa. Akhirnya mereka nunggu di sana. Sambil nunggu, kirim orang untuk mendekati Mekah. Ketika dekat dengan Mekah, ternyata melihat ada peternakan onta. Ada 100 ekor onta, kalau tidak salah. Dia ambil kabeh. Onta 100 itu dibawa semua sama Abroha. Dirampas sama dia. Ya. Orang yang ada di Mekah sudah tahu kedatangan Abroha. Dan mereka pun bingung mau melakukan apa. Abdul Muttalib selaku sebagai tokoh utama mereka meminta mereka untuk keluar meninggalkan Ka'bah. Pergi kalian. Semuanya sembunyi di atas gunung. Ini sudah bukan urusan kita lagi. Ya, Mekah itu memiliki tuan rumah. Bukan kita tuan rumahnya. Kita ini khadam. Kita ini pembantu saja. Nanti biar dia yang berhadapan dengan tuan rumahnya. Ayo, minggir kabeh. Dievakuasi sama dia. Semua anak-anak, apa namanya, wanita, jumpo, semuanya naik ke atas gunung. Rumah mereka kosong. Ya. Abdul Muttalib berarti ontanya diambil. Ngamuk. Didatangi Abroha sama dia. Datang. Abroha begitu lihat Abdul Muttalib langsung seneng. Wih, ini toh pemimpinnya. Karena memang Abdul Muttalib, apa namanya, meskipun di awalnya itu hitam karena banyak dolan waktu remajanya. Namanya bertambahnya waktu kelihatan bagaimana wujud aslinya. Ya, berwibawa dan tampan orangnya. Bahkan dikatakan termasuk tokoh yang paling tampan ketiga itu. Abroha lihat, wah. Iki masya Allah, lihat dari wajahnya, lihat dari cara jalannya, lihat dari cara dia memandang. Iki orang besar ini. Langsung turun dia dari singgasananya, gelar karpet kerajaan, suruh duduk bareng sama Abroha. Diajak ngobrol sama Abroha. Ya apa? Mau ngapain kamu kesini? Katanya Abdul Muttalib, lepaskan onta saya. Saya datang kesini untuk ngambil onta saya. Begitu Abroha tahu niatnya, langsung ngamuk Abroha dan mencela Abdul Muttalib. Kamu kayak gini pemimpin. Model kayak kamu gini pemimpin. Saya datang jauh dari Yaman bawa pasukan kayak gini mau menghancurkan Ka'bah, tempat ritual kalian. Lah kok kamu minta sama saya onta? Kok kamu enggak minta sama saya negosiasi agar mundur saja, enggak nyerang Ka'bah? Lah kok kamu malah minta ontamu itu loh? Ya apa kamu ini? Pemimpin apa bukan sih? Biasanya raja kalau sudah wilayahnya mau diserang oleh seorang apa raja juga, kalau kekuatannya sama-sama kuat, biasanya ada negosiasi dulu. Sah. Kayak zaman Nabi Sulaiman, Ratu Belkis melihat kekuasaan Nabi Sulaiman, ngirim utusan untuk negosiasi, tapi kalah, diancam sama Nabi Sulaiman. Macam-macam, kamu tidak mau beriman, habis semua nanti. Ya, ini bukan sembarang kerajaan masalahnya. Nah ini, Abroha dengan bawa pasukannya, pasukan bergajah lagi. Ya, lah kok kamu malah negosiasi sama saya urusan onta ini, ya apa toh? Nah Ka'bahmu piye? Ayo kita ngobrol masalah Ka'bah sini. Kamu mau apa? Mungkin kamu mungkin tak apa takut atau gimana memelas sama saya. Gitu tapi itu pemimpin. Kok jalan onta gini? Abdul Muttalib dengan santunnya menjawab, ana rabbul ibil. Saya pemilik onta. Maka saya mengambil apa yang menjadi milik saya. Wal Ka'bah laha rabbun wa anta lahu. Sementara Ka'bah sudah memiliki pemiliknya dan kamu yang akan berhadapan dengan pemiliknya. Kata beliau, ya wis lah, ya wis, gak usah kakian ngomong. Wis, bawa ontamu, bangunlah. Bawa pulang, sama Abdul Muttalib, dievakuasi juga ontanya, dijauhkan dari Mekah. Kemudian, sebelum dia pergi, meninggalkan Ka'bah, Abdul Muttalib memegang, apa namanya, ininya loh, apa jenisnya, biasanya pintu-pintu zaman dulu kan gede-gede ya, itu biasanya kan ada ini loh, kayak apa kayak anting yang ditaruh di situ tapi gede yang dibahas untuk ngetuk itu loh. Nah, itu pegang itunya sama Abdul Muttalib sambil berkata, ya, kami serahkan seluruhnya kepadamu dan kami percaya bahwasanya engkau akan mengurusi mereka. Kemudian dia melepas apa namanya Ka'bah, pergi naik ke atas gunung bersama dengan kabilah-kabilahnya nonton di atas. Saya lihat, yo, apa itu janji? Tegang-tegang gimana? Ya, tapi mereka yakin. Abdul Muttalib sangat yakin. Ini bangunan bukan sembarang bangunan. Kita warisi dari leluhur kita yang bangun seorang nabi utusan Tuhan menurut dia. Wah, ini gak mungkin bakal hancur. Abraham bawa gajah kayak ngono cilik-cilik. Lihat aja dari atas. Kita lihat. Ternyata betul, Abroha berusaha untuk bikin bangun Mahmud, ya. Gak gelem bangun juga. Tiba-tiba dari kejauhan seperti awan hitam yang berjalan dengan cepat. Abroha kaget. Oh boy. Ternyata rombongan burung, ya. Disebut dengan rombongan ababil. Ababil itu tuyur afwaj, yakni burung yang bergerombol yang sangat banyak padat menutupi langit, ya. Banyak sekali, dan ternyata mereka membawa batu dari jahanam, ya. Satu batu di paruh, dua batu di cakarnya. Masing-masing burung bawa itu. Datang ke pasukannya Abroha, dihujani sama batu tadi. Batunya saking panasnya, itu kalau kena tubuh tembus, ya ikhwan. Semuanya mati kecuali gajahnya. Gajah segitu gedenya, gede yang kena. Pasukan yang gitu banyak cili-cili itu kena semua. Ada yang keinjak gajahnya sendiri karena panik, ya. Abroha, ya, jangan tanya, kena dia sama batu tadi, kena jeblek, kena kepala, pek, langsung tembus batunya keluar dari tubuhnya. Langsung protol tubuhnya itu satu persatu. Dilarikan ke Yaman. Balik doi ini rajone ini. Bahaya. Kritis. Wah, di tengah jalan protol satu-satu. Telinganya copot. Hidungnya copot. Tangannya copot. Kakinya copot. Organ tubuhnya terkurai semuanya. Gak karu-karuannya ikhwah. Sampai akhirnya di Yaman tinggal jantungnya. Ditanya kemana? Hamblas. Ya, entek hari iki ya wis pemaneng ya. Sampai seperti itu ya. Dibuktikan ternyata ajaib. Ya. Disebutkan juga oleh mereka ahli sejarah, namun dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kisah dhaifah ketika ibunya Rasul melahirkan Rasul, ketika beliau keluar itu muncul cahaya. Cahaya yang menerangi seluruh kerajaan Romawi dan Persia. Ya. Cuma itu hikayat dha'ifah. Baik, wa ma jara lahu waqta radha'ih wa ba'da dhalik. Dan apa yang terjadi terhadap beliau pada masa susuan dan setelah itu. Ketika Rasul lahir, kebiasaan orang-orang Arab ketika itu membawa anak-anak mereka disusui ke pedalaman. Dengan tujuan agar mereka jauh dari wabah yang ada di kota, biar mereka bisa merasakan kemurnian susu yang ada di sana, alam yang ada di sana, dibikin mereka kuat dulu tubuhnya, baru balik ke kota. Dan biasa, orang-orang pedalaman pun mereka datang ke kota untuk mencari anak-anak yang bisa disusui. Nah, ketika itu musim-musim paceklik, ya. Ladang pada kering, rumput pada kering, kambing-kambing pada kurus, tidak punya susu, ya. Mereka orang-orang pedalaman pengen cari tambahan dengan cara untuk menyusui anak-anak kota. Mereka pun pergi, ya, termasuk diantaranya Halimah As-Sa'diyah. Berangkat ke Mekah nyari anak yang mau disusui. Ternyata Rasul gak ada yang mau ngambil. Kenapa? Yatim. Ya. Mereka gak mau ambil resiko. Khawatir pembayaran dan administrasinya gak lancar. Dan juga tidak diketahui siapa walinya. Mundur mereka, tidak mau ngambil. Halimah Sa'diyahnya awalnya tidak ngelirik Rasul, nyari yang lain dan tidak dapat, cuma dapat satu ini. Ya wis bimaneng mukrahun akhak wala batal. Ya, ini wis kepepet, yu bimaneng. Bahasa Jawa ini tidak gitu. Ya, nah sudah, diambil sama Halimah ini. Dari situlah ada keajaiban. Ya, ontanya itu, kendaraan yang dipakai, jualannya jadi cepat, ya ikhwah. Yang awalnya berangkatnya kelunak, kelunuk, mungkin juga lapar juga untanya, makanannya kurang, ya. Begitu bawa Rasul, langsung turbo sudah. Ya mungkin kecepatan awalnya 40 km per jam, jadi 120 km per jam. Ya. Balik dari Mekah menuju ke pedalaman, buanter banget, ya ikhwah. Sampai nyali para rombongan-rombongan tadi yang sudah duluan. Ya. Kita kenapa ini? Kok cek bantu dia ini ya? Pulang ke rumah, suaminya Halimah pun merasa heran. Iki onta enggak sembarangan, ini diperintah ini ontanya ini. Kenapa ini onta? Wis ikuti aja, wis penting balik. Bawa anak, kita dapat biaya untuk tambahan hidup. Berangkat pulang, wis. Pas pulang, keajaiban pun terjadi lagi. halimahnya, asinya penuh, kambing-kambingnya pun langsung mendadak kebekape itunya, penuh semua kantong susunya. Heran lagi Halimah sama suaminya, ada apa ini ya? Kayak sesuatu yang menakjubkan. Ini anak, wah gak sembarang anak ternyata. Ini anak keramat kayaknya ini. Ya sudah disusui sama Halimah. Di tengah malam, dikala semua anak podo nangis saut-sautan, Rasul diem tidur pulas. Kenapa? Kenyang. Yang lain tetangga-tetangga yang juga bawa anak dari kota, bengak-bengok anak-anak ika. Oh, gak ada susu, susunya minim, besok susunya minta lagi repot. Dulu ndak ono SGM ya ika. Ya susu-susu ada asi ya betulan. Mau habis air susunya, mau minum susu lagi, amunisi dari luar juga kering kerontang. Pada semua pada nangis, ini melimpah susunya. Mereka sadar, iki anak keramat. Ya, wis seneng mereka akhirnya. Yang awalnya ketar-ketir, akhirnya seneng bawa Rasul ke pedalaman. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, ya, bukan dewasa sih, ketika sudah mulai usia anak-anak lah. Kayak anak-anak TA begitu. Rasul main sama, teman-temannya. Dan ketika itu nama beliau Muhammad itu satu-satunya ya itu. Satu-satunya. Dan belum ada nama Muhammad sebelum itu. Ya. Bahkan ketika Rasul lahir, Abu Lahab. Bayangkan Abu Lahab saking senengi bawa Rasul ke Ka'bah. Kemudian dia menyembelih 2 ekor kambing sebagai tanda syukur lahirnya Rasul. Ketika Rasul dakwah ternyata jadi aladul khasim. Ya, musuh beratnya Rasul Abu Lahab. Sampai turun surat tersendiri melaknat dia. Kembali ke pedalaman, Rasul ini main sama teman-temannya yang sebaya. Nah, namanya utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya Rasul. Malaikat Jibril dengan satu malaikat lagi sudah terbang keliling mengintai Rasul. Waalaikum Muhammad. Turun mereka langsung merubah wujudnya jadi manusia, nek malaikat wujud asli tenanan yo buyar kabeh anak-anak itu, ya. Datang langsung dipegang Rasul, bahkan langsung dibelah dadanya. Teman-temannya shock berat. Loh, Muhammad diambil sama orang, dilebah, dibuka dadanya. Loh, dibunuh dia. Wah, mereka berbirit-birit menuju ke ibu susuan mereka. Bu, kalau orang Jawa mae gitu ya. Bu, ini Muhammad. Wah, apa Muhammad? Kenapa Muhammad? Mati bu, mati ya apa toh? Mati gimana? Ada orang asing tiba-tiba datang megang Muhammad, ditidurkan, dibuka dadanya, diambil organnya. Mati bu ibu, mati tenanan. Oh jauh nih ngomong. Panik ini ibunya. Oh sawah ya dalam sejarah ini panik ibunya ini bingung. Masuk masa gitu. Akhirnya mereka pun keluar untuk mencari Rasulullah SAW. Prosesnya cepat, belah sama Malaikat Jibril, buka, angkat hatinya, dicuci pakai air yang bersih, kalau tidak salah jam-jam. Cuci bersih, kembalikan lagi, tutup lagi. Ini operasi super cepat dan safety ya itu. Steril. Seolah-olah. Dan tidak pakai jahit-jahitan. Buka-buka, nutup-nutup. Bismillah ya Azza wa Jal. Dan bekasnya pun kelihatan. Anas bin Malik sering melihat bekas dibukanya dadanya Rasul. 2 kali beliau dibuka. Ketika masih kecil dan ketika hendak diundang ke langit yang ketujuh. Untuk urusan sholat, Isra dan Mi'raj. Ketika ibunya khawatir lari-lari. Lah kok tiba-tiba Muhammad datang dengan wajah yang semuanya cerah. Kayak rembulan. Ya ibu. Senyum. Lihatin teman-temannya. Oh no, itu pada lari-lari. Bengong kabel lho. Sehidup lah. Terus dilihat. Loh, lah kok tambah cerah wajahnya ini. Ada apa ini? Bingung ibunya ini. Waduh. Ini memang benar omongan ini. Bocah-bocah ini. Wah, ini gak anak sembarangan ini. Tadi katanya diambil sama orang. Orangnya tidak kelihatan kemana. Habis itu katanya dibelah. Diambil hatinya. Kemudian uspokoknya diobo-obo itu. Lah kok sih hidup ini? Lah udah tambah cerah lagi wajahnya. Tambah ganteng. Wah. Ini gak bener. Gak bener. Takut akhirnya ibu susuannya. Dibawa pulang ke Mekah. Dikasihkan ke ibunya lagi. Takut kalau ada apa-apa. Ya. Bu, saya balikkan lagi anaknya. Ya, ini ada peristiwa besar yang menggoncang desa. Anak-anak pada shock kabeh. Tak balik no anak ibu. Ibunya Aminah, ya. Ya, gimana lagi? Namanya juga putranya sendiri. Dan memang masa susuannya sebenarnya sudah lewat. Karena memang Halimah sangat senang sama Rasul. Tetap minta perpanjangan kontrak, dibawa pulang lagi. Kok ternyata ada kejadian kayak gitu, merinding apa, mending balik no baik, daripada nanti ada apa-apa, kembalikan kepada Aminah. Kemudian penulis mengatakan, summa zakara kafalata ummihi lah. Kemudian para ulama sejarah menyebutkan bagaimanakah Rasul diasuh oleh ibunya sendiri, namun enggak lama. Kalau tidak salah sampai usia 6 tahun, ya, dibawa pergi untuk mengunjungi kampung halamannya di Madinah. Rasulullah meninggal di tengah jalan ibunya. Kemudian dimakamkan di tengah jalan. Rasul sendirian diambil alih oleh kakeknya. Ya. Siapa itu? Abdul Muttalib. Ya, diasuh sama. Thumma kafalata jaddi. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Thumma kafalata ammihi Abi Thalib. Setelah kakeknya meninggal, diambil alih oleh pamannya, saudaranya Abdullah, yaitu Abu Thalib. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang kisah pertemuan dengan Buhairah Ar-Rahib, yang insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabdalu barakallahu fiikum.